sekali aku jumpa dengannya bersama lelaki berganti raut wajahnya seksi. Memang dia seorang gadis penuh gairah. Hatinya semerah dunia, tatap matanya jalan mencari mangsa lelaki tua. Wajah candanya menghias malam, bujuk rayunya berdesah menjajah cinta. Dia katakan ulah lelaki yang merampas segalanya, tetap membara dalam dada. Kini saatnya dia membara. Di jalan awas bahaya.